Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala. Halaman 3. Babu ma'rifati 'alamatil i'rab. Babu ma'rifati 'alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin adh-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Sampai di situ pembahasan terakhir. Lirraf'i untuk rafa arba'u alamatin, ada empat tanda. Adh-dhammatu dhammah, wal wawu wawu, wal alifu alif, wan nunu nun. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, fa amma adh-dhammatu, maka adapun dhammah, adapun dhammah atau untuk dhammah, posisi dhammah ini di awal, di akhir atau di tengah kata? Di akhir, karena pembahasan kita tentang i'rab, yang namanya i'rab itu perubahan di akhir kata. Jadi kalau ada sebuah kata diakhiri dhammah, maka menjadi tersangka atau tertuduh melakukan i'rab rafa, kan gitu ya, rafa. Nah sekarang di mana saja letaknya dhammah di akhir kata sebagai tanda rafa? Qala rahimahullah, fa amma dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu alamatan, menjadi tanda, lirraf'i untuk rafa, fi arba'ati mawadhi'a, fi pada arba'ati empat mawadhi'a tempat, pada empat hal, empat jenis kata. Saya ulangi kembali, dhammah menjadi tanda rafa pada empat jenis kata. Yang pertama, al-ismul mufrad, isim mufrad. Apa artinya isim mufrad? Kata benda bentuk tunggal. Kata benda bentuk tunggal. Wa jam'ut taksir, dan jamak taksir. Apa artinya jamak taksir? Jamak tidak beraturan. Kok tidak dikatakan, kok dikatakan tidak beraturan? Hari ini saya terangkan. Kenapa dikatakan kok tidak beraturan? Nah, kalau isim mufrad tadi bentuk tunggal, kalau jamak lebih dari dua. Kalau tidak beraturan, dari mana kita mengetahui dan memahaminya? Ya dengan menambah kosa kata. Untuk isim mufrad dan jamak taksir ini kaitannya dengan kosa kata. Semakin banyak kosa katanya semakin baik. Tapi yang ketiga khusus pagi ini baru ada rumusnya. Qala rahimahullah, wa jam'ul mu'annathis salim, dan jamak mu'annath salim. Jamak itu menunjukkan bilangan lebih dari berapa? Dua, tiga ke atas. Mu'annath itu artinya perempuan. Salim itu artinya selamat, beraturan maksudnya. Jadi pagi ini pembahasan kita hanya jamak mu'annath salim. Mengenali bentuk jamak mu'annats salim mudah. Setiap kata yang akhirnya atun, kan gitu, ini sebelum alif pasti fathah. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, bentuk ini, bentuknya ya, bodinya loh, bodinya kok diakhiri atun, atin, berarti statusnya apa? Jamak mu'annats salim. Berarti kata ini adalah satu kata benda, menunjukkan perempuan, tiga lebih dari dua. Kalau di dhammah rafa, kalau ini jar atau nasab, belum kita pelajari. Tapi ini pilihannya. Sekarang begini, ada sebuah kata. Ini mufrad mu'annas. Apa artinya mufrad? Satu. Mufrad artinya apa? Satu, tunggal ya. Mufrad itu satu atau tunggal. Kalau mu'annas perempuan. Dalam bahasa Arab, untuk merubah jumlah dari satu menjadi banyak, dari tunggal menjadi lebih dari dua, karena posisinya mu'annath, maka dengan menambahkan akhiran apa? Alif dan ta. Bisa tun, dan ini yang sedang kita bahas, atau tin. Contoh sekarang, contoh. Misalkan ya, muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Muslimatun itu artinya seorang wanita muslimah. Satu orang wanita muslimah. Tidak dua, tidak banyak, cuma satu. Muslimatun, seorang wanita muslimah. Kita ingin mengatakan banyak sekali wanita-wanita muslimah. Maka menambahkan apa? Alif dan ta di akhirnya, tun atau ti. Kemudian yang ini dihilangkan. Yang tak marbutah namanya dihilangkan. Jadilah muslimatun, muslimatin, muslimatun, muslimatin. Kalau solihatun menjadi solihatun, solihatin. Tabibatun, tabibatun, tabibatin. Ini kalau ada tak marbutohnya dihilangkan. Kalau enggak ada langsung. Misalkan contohnya Hindun. Perempuan apa lagi ini Hindun? Perempuan. Hindun tinggal tambahkan alif dan ta. Sebelum alif tadi saya katakan apa? Fathah. Jadilah ya, Hindatun atau Hindatun. Cukup untuk pagi ini. Enak, enggak usah banyak-banyak. Jadi kita ulangi kembali. Jadi pagi ini pembahasan kita tentang jamak muannats salim. Jamak itu artinya lebih dari dua. Muannats itu perempuan, salim itu ada rumusnya. Artinya semua bentuk jamak muannats pasti akhirnya apa nadanya? Nada-nadanya atun, atin. Pokoknya ketemu dalam Al-Qur'an, ketemu dalam hadis Nabi atau dalam percakapan bahasa Arab kok akhirnya atu, ati atau atun, atin itu pasti jamak muannats. Itu pasti jamak muannats salim. Nah, cara merubah bentuk mufrad atau tunggal menjadi jamak tinggal memberikan akhiran apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Wallahu alam bissawab. Cukup insyaallah untuk pagi hari.